إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن الخطبة آنفة الذكر التي افتتحت بها كتاب هذا هي الخطبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه ودروسه وكلماته، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضي الله عنهم في شأنهم كله مما يدل على أهميتها وعظيم أمرها. ونظرة أجلى إلى مضامين هذه الخطبة تظهر بجلاء أنها عقد نظام الإسلام والإيمان، إذ حوت عيون المدح والثناء على خالق الأكوان وتضمنت عبودية العبد وحاجته لإلهه ومعبوده واستعانته به سبحانه في أموره جميعها وشؤونه كلها، ثم إقراره بعد تلك الاعترافات بالشهادة لله جل وعلا في الألوهية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم في رسالته، ثم ختم ذلك كله ببيان أهمية وعظمة الوحيين الشريفين اللذين قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. Maka sesungguhnya khutbah yang anifata zikri baru saja disebutkan, yang kubuka dengan yang kitab buku ini adalah khutbah yang Rasulullah SAW membuka dengannya mawa'idhuhu, nasihat-nasihat beliau, pelajaran-pelajaran beliau, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimat beliau. Dan Nabi SAW mengajarkannya kepada para sahabat bisya'nihim kullihi, dalam semua urusan mereka. Maka hal ini ya dulu menunjukkan urgensi khutbah ini, khutbatul hajah tadi, wa'azimi amriha, dan agungnya kedudukannya. Namun hukum memulai khutbah, memulai pelajaran dengan khutbatul hajah itu adalah mustahab dan bukan wajib. Mustahab dan bukan wajib. Kenapa? Karena fi'il Nabi mujarrad, semata-mata perbuatan Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mengiringnya dengan perintah. Tidaklah kalian buka misalnya khutbah-khutbah kalian dengan khutbatul hajah misalnya. Namun Nabi SAW mempraktekannya, melakukannya. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid di Tashih Ad-Du'a mengatakan melazimkan, membiasakan terus menerus membuka khutbah Jumat dengan khutbatul hajah itu bid'ah. Syekh Bakar Abu Zaid. Wa nadratun ajla, dan pandangan sekilas tentang kandungan khutbah ini tuzhir, menampakkan dengan jelas bahwasanya khutbatul hajah itu merupakan simpul ikatan nizam Islam, sistem yang ada dalam Islam dan ikatan sistem iman. Idhawat, karena khutbatul hajah itu mengandung uyunal madhi, pokok-pokok pujian dan sanjungan kepada khaliqil akwani, pencipta alam semesta. Watadhammana, dan mengandung penghambaan seorang hamba dan hajatnya seorang hamba kepada ilahnya dan sesembahannya, dan permintaan tolong seorang hamba dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan penciptanya dalam semua urusan. Wasu'uni kulliha, dan semua urusan. Kemudian di khutbatul hajah itu isinya adalah ikrar, pengakuan seorang hamba setelah ba'da tilkal i'tirafat, setelah pengakuan-pengakuan tadi, kadirinya dan ikrar, pernyataan, syahadat, persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah uluhiyah, memiliki hak untuk satu-satunya yang berhak untuk diibadai, dan pengakuan terhadap Rasulullah SAW dirisalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatama dzalika, kemudian ditutup atau Nabi SAW menutup itu semua dengan bayan penjelasan urgensi dan agungnya dua wahyu yang mulia, yaitu Quran dan Sunnah, yang Nabi SAW berkata tentang keduanya, ala ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan semisalnya, yaitu Sunnah, ma'ahu bersama Al-Quran. Diatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Dan yang dimaksud bahasanya sunnah adalah semisal dengan Quran, itu adalah semisal dengan Al-Quran dalam dua sisi. Yang pertama adalah sunnah itu semisal dengan Quran dalam artian sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Qur'an juga wahyu. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Surat Al-Baqarah Allah mengatakan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kalian, minal kitab wal hikmah. Berupa Al-Kitab itu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu sunnah. Maka Allah menegaskan bahwasanya seperti bahasanya sunnah itu Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dari sisinya sebagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an. Demikian juga sunnah adalah semisal dengan Al-Quran dalam artian sama-sama hujah yang wajib ditaati, yang wajib diterima, yang tidak boleh dibedakan. Wa bayyana ba'du syarral bid'ati wa khatarul muhdatsati wa annaha duna mustisna'in finnari. Walam yakun hadzal bayanun nabawiyyu wa hadzal tahdzirul muhammadiyyu liyaji'a afwal khatiri wa hasyahu sallallahu alaihi wasallam wa walladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa mimma yazidu dzalikal bayana wa tahrira wuduhan wa dhuharatan at-tawqitu wa tikraru li hadzal khutbati mimma yush'iru tamaman fi ahamiyatiha wa maka nati ma tudzakkiru bihi. Wa hadha alladhi sabaqa yadfa'una daf'an hafizan li ta'ammulil 'amiqi wal wa'yi ad-daqiqi li mafhumil bid'ati al-waridi dhikruhu wal isharatu ilayhi sarahatan fi hadhil khutbati min haythu haqiqatuha wa asbabuha wa tara'iku ma'rifatiha waqwa itu tamyiziha ila ghairi dhalika min muhimmatin takunu kadwabiti wal usuli fi ma'rifatil bid'ah wal muhtasat wal muhtasati wa bayyana ba'du, dan Nabi menjelaskan sesudah itu bahaya bid'ah wa khatar, dan bahaya perkara-perkara baru, dan sesungguhnya bid'ah tanpa pengecualian itu di neraka, yaitu pelakunya sinar fa'inuhu. Walam yakun hadzal bayan, dan tidaklah penjelasan Nabi ini dan tahzir al-Muhammadi dari Nabi Muhammad SAW ini liya'a untuk datang, dah datang afal khatir untuk memuaskan perasaan wahasyahu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perasaan atau memuaskan perasaan hasyahu, mustahil bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau layam tiku, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Allah katakan in huwa illa wahyu yuha, apa yang Nabi katakan tidaklah kecuali wahyu yang Allah berikan. Wa mimma yazidu dzalikal bayana, dan di antara perkara yang menambah penjelasan tersebut wa tahrir, dan penjelasan tersebut wuduhan semakin jelas, wa dhaharatan dan semakin jelas, adalah at-taukid, penegasan dan pengulang-ulangan, diulang-ulangnya khutbah ini. Maka itu semua yus'ir, menunjukkan tamaman secara lengkap, secara sempurna tentang urgensi khutbah ini dan kedudukan apa yang diingatkan oleh khutbah ini, yaitu bahaya bid'ah. Wa hadzal ladzi sabaqa, dan inilah yang lewat, atau penjelasan di atas atau penjelasan telah lewat, mendorong kami daf'an hadithan, dorongan yang cepat lita'amul, untuk merenung yang dalam, al-wa'i ad-daqiq, kesadaran yang detail tentang konsep bid'ah, tentang pengertian bid'ah, al-warid yang ada penyebutannya dan isyarah padanya secara tegas dalam khutbah ini, dari sisi hakikat bid'ah, sebab timbulnya bid'ah, metode untuk mengetahui bid'ah, dan kaidah untuk membedakan bid'ah dan yang bukan bid'ah. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain, min muhimmat, dari berbagai hal-hal penting yang bisa berfungsi sebagai dhawabit, kaidah dan landasan untuk mengetahui bid'ah dan al-muhdatsat dan hal-hal yang baru. Jadi motivasi beliau menulis buku ini adalah hasil perenungan dari khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah itu menunjukkan bahayanya bid'ah dan pentingnya kita tahu bid'ah, dan maka kita perlu kemudian apa sih bid'ah? Bagaimana cara mengetahui bid'ah? Apa kaidah-kaidah ini bid'ah dan bukan bid'ah? Karena setelah kemudian melihat khutbatul hajah dan kandungannya yang masya Allah yang luar biasa, pertama masalah bahaya bid'ah, dan khutbatul hajah ini sering kali Nabi ulang-ulang, ini menunjukkan pentingnya masalah ini dan gawatnya masalah ini. Fakama ana ilmal fiqhi la tu'rafu haqiqatuhu illa min khilali ilmi usulil fiqhi, wa kadzalika fa inna ilma usulil fiqhi al muwaddiha li ilmil fiqhi la takmulu ma'alimuhu illa bitakriri ilmi usulil bida'i khasyata an takhtalital mafahimu fatasiru sunanu bida'an awil bida'u sunanan. Fakama, maka sebagaimana ilmu fikih tidak diketahui hakikatnya ila min khilal, kecuali melalui ilmu usul fikih, maka demikian juga ilmu usul fikih al-muwaddih yang berfungsi untuk memperjelas ilmu fikih tidak akan sempurna rambu-rambunya ma'alim illa bitakrir, kecuali dengan menetapkan ilmu usul bidah. Khawatir antakhtalital mafahim, pemahaman itu akan bercampur yang terjadi sehingga berubahlah sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Karena kemudian berpegang dengan kaidah umum misalnya. Bukan kaidah umum ya, sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil takhsis. Enggak bisa kemudian menerapkannya dengan baik. Hanya ini kan boleh zikir seperti ini kan boleh kan berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis yang memerintahkan untuk zikir. Zikir jamak itu enggak apa-apa. Ini kan enggak dalil-dalil umum. Ya, termasuk umum kan ya ini. Maka supaya kemudian konsep di ilmu usul fikih itu enggak sampai orang itu salah paham sehingga menyebabkan yang sunnah diyakini bid'ah, yang bid'ah diyakini sunnah, maka orang perlu melengkapinya dengan ilmu usul bidah. Ya, yang berisi kaedah-kaedah untuk membedakan bid'ah sama bukan bid'ah. Sehingga tidak rancu. Jadi ini urgensi ilmu usul bidah dan fungsinya. Dia berfungsi untuk melengkapi kajian pembahasan ilmu usul fikih. Dan fungsinya supaya mencegah terjadinya pemahaman yang bercampur. Demikian juga supaya orang itu tidak menjadi tasarruk, enggak cepat-cepat untuk apa-apa bid'ah. Enggak bisa kemudian membedakan mana yang bid'ah dan yang bukan bid'ah. Ya, segala hal yang tidak dia ketahui, dia nilai ini adalah bid'ah. Min ajli dzalika kana tahriru masailil bid'ah wal ibtida'i mimma yanfa'ul muslimina fi amri dinihim wa amri dunyahum. Wa yakunu a'dama aunin li du'atil islahil al-islami ala sa'ihim. Min ajli dzalika, karena itu tahrir, maka tahrir itu menjelaskan, ya menjelaskan secara umum enggak apa-apa ya. Menjelaskan secara rinci, secara pas di tahrir. Tahrir itu kan kalau di bahasa modern ya jadi editor, kok isu tahrir, itu redaksi, semacam itu. Penjelasan secara detail, secara pas. Maka penjelasan tentang masalah bid'ah dan ibtida' membuat bid'ah adalah satu perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin dalam perkara agama dan dunia mereka. Wayakunu a'dhamu aunin, dan menjadi alat bantu terpenting. Aun penolong, ya alat bantu a'dham yang terbesar terpenting untuk para dai yang al-islah al-islami, yang hendak bermaksud untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Ala sa'ihim, dalam atau pada usaha mereka. Wa ilmu usul bidai hadza huwa ilmun istafadna umuma fahwahu wa khususa musammahu min majalisi syekhina al-alamatil muhaddisil faqihi an-naqadi Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Fa kathiran ma sami'nahu yudhakiru bi ahamiyatihi wa yu'akidu ala al-hajatil masati li tirasatihi wa fahmihi wa ifratihi bi ta'lifi wa tasnifi. فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في ابتداع. Dan ilmu usul bid'ah hadza, ini adalah ilmu yang kami dapatkan umumma fahwahu, mayoritas isinya, wa khususa musammahu, terutama namanya, nama dikasih nama ilmu usul bidah itu kami dapatkan dari majelis atau kajian guru kami, seorang yang alim, seorang pakar hadis sekaligus pakar fikih. Tidak sebagaimana tuduhan miring sebagian orang yang menilai bahasanya Al-Albani itu muhaddis namun bukan ahli fikih. Ini adalah ya, komentar yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak membaca dengan baik buku-buku beliau. Ya. Kalau orang itu membaca Ahkamul Janaiz dan buku-buku beliau yang lain tentang masalah fikih, kita lihat dan nampak bahasanya beliau adalah seorang pakar dalam masalah ini. An-Naqad, seorang kritikus Abu Abdurrahman Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fakasiran ma, maka seringkali sami'na, kami mendengar beliau mengingatkan urgensi hal ini, urgensi ilmu usul bidah. Wa yu'akid, dan menegaskan al-hajatil masah, kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengkajinya dan memahaminya dan menyendirikannya bita'lib dalam satu karya, satu tulisan, watasnib, ya, satu tulisan buku, watasnib dan dalam satu buku. Al-Albani sering, jadi salah satu motivasi tertulisnya buku ini adalah motivasi dorongan dari Syekh Al-Albani, ilmu ini perlu ditulis secara khusus, ada buku khusus yang membahas ilmu usul bidah. Fa'inna khairal kulau fitibah, maka sebenarnya kebaikan seluruhnya dalam mengikuti, yaitu mengikuti salaf, wa syarras kullahu, dan kejelekan seluruhnya fil ibtida', adalah dalam mengada-ada dalam agama. Namun anehnya, namun satu hal yang menakjubkan, satu hal yang menakjubkan bahasanya ucapan yang terkenal ini, fa'inal khairu kullahu fi ibtida' iman salaf, wasyarakulah fitidak iman khalaf. Nah, ini diucapkan oleh salah seorang tokoh Asy'ari yang pertama kali mengucapkannya. Yang pertama kali mengucapkannya ini adalah tokoh Asy'ari. Yang dia sendiri melanggar apa yang dia katakan. Nah, dia sendiri melanggar apa yang dia katakan. Yang pertama kali mengatakan fa'inal khaira kullahu fitidak iman salafa wa wasyarakullahu fi tidak iman khalafah, ya, semua kebaikan dalam mengikuti salaf, semua kejelekan dalam bid'ahnya orang belakangan. Itu perkataan tokoh Asy'ari. Artinya perkataannya dan tindakannya itu menyelisih, itu bertentangan, tidak sejalan. Siapa namanya? Ada di takdim ini. Kullu khairin fi tidak iman salaf wa kullu syarrin fi tidak iman khalaf. Itu ini satu bait syair aslinya diambil dari matan Jauharah. Ini sebenarnya itu kitab namanya, dia matan tentang masalah akidah, namanya matan Al-Jauharah. Karya Ibrahim Al-Laqami. Ini adalah nazam atau syair fil aqidah ala nahjil asyairah, aqidah tentang aqidah Asy'ari. Namun satu hal yang aneh, beliau mengatakan bait tadi yaitu kullu khair fi tiba iman salaf, namun sebelum bait itu ya, atasnya bait tadi itu di kitabnya tertulis wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw qarrib warma tanziha, dan setiap dalil yang seakan-akan menunjukkan kesamaan Allah dengan makhluk maka takwilkanlah aw far aw qawwid atau tafwid ya, tafwidkanlah warmi tanziha, dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah. Maka sama saya Abdul Qayyim dikomentari, aduh, apakah ta'wil dan tafwid itu tarikatus salaf, kan atasnya, bawahnya kan fakulu khairan fitba iman salaf, atasnya itu mengajarkan ta'wil sama tafwid dalam dalil-dalil asma wa sifat. Halaman 49 sama 50. Maka bagaimanakah dia memerintahkan ta'wil atau tafwid, sedangkan di akhir nazamnya dia katakan fakulu khairan fitba iman salaf. Ya, ringkasnya beliau tutup, harubaha milin fikhin laisa bifake. Boleh jadi orang itu membawa kalimat yang benar, namun orangnya enggak melakukannya. Itu juga yang mencari. Hah? Itu juga yang mencari. Siapa? Yang mencari. Enggak, saya hapulkan yang sementara. Ini kan perkataannya bagus, benar kan? Yang itu. Ya, harubaha milin fikhun laisa bifake. Boleh jadi orang itu ya, membawa dan menyampaikan kebenaran yang orangnya enggak dong dan enggak mengamalkannya. Walaqad wafaqa kalamuhu rahimahullah ta'ala rabatan mulihatan indi fi takriri kawaidi hadal ilmi mustafidan min isyaratihi al-masmu'ati min majalisihi wa nahilan min kutubi ahli al-ilmi al-mashhudi lahum bisabaqi wa tawassu'i fi ma'rifatil bida'i wal muhdathat wa tahziri minha kal-imam al-shatibi wa syekh al-islam ibn taymiyata wal alamati ibn al-qayyim al-jawziyah rahimahumullahu jami'an wa alhaqna bihim ala khairin. Wa mimma yanbaghi dhikruhu hahuna annani lam ajid kitaban mufradan fi hadzal ilmi. Allahumma ila isharatin wa nutafan wa qawaida manthuratan fi butunil kutubi wa mathanil musannafati. Wa laqad wafaqa kalamuhu, dan perkataan beliau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu bertepatan dengan rohbah mulihah, keinginan yang sangat kuat pada diriku untuk menetapkan kaedah-kaedah ilmu ini dengan mengambil faedah dari isyarat-isyarat beliau Syekh Al-Albani yang terdengar, yang kudengar dari majelis-majelis beliau. Wanahilan dan nahilan aslinya minum ya, nahilan dan minum maksudnya ya, mengambil dari kitab-kitab para ulama al-mashhud lahum yang diakui bisa telah orang yang terdepan, orang yang terdahulu, dan orang yang tawasuk, orang yang punya pengetahuan yang luas tentang pengetahuan bid'ah dan hal-hal yang baru dan mengingatkan bid'ah, semacam Imam Syatibi, Syekhul Islam Taimiyah, al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Wa alhaqna bihim ala khairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menyatukan kita dengan mereka di atas kebaikan. Ya, untuk Ibnu Qayyim itu ada dua cara baca. Ya. Jika kemudian disebut Al-Jauziyah, maka Al-Qayyimnya tanpa al. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan jika Al-Jauziyahnya tidak disebutkan, maka Qayyimnya dengan Al, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kalau pakai Jauziyah, maka Qayyimnya tanpa Al, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini tidak ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bamimah yang bari, dan diantara yang patut untuk disebutkan di sini, maksudnya aku tidak dapatkan satu kitab tersendiri tentang ilmu ini, itu ilmu usul bidah, kecuali beberapa isyarat dan kutip petikan-petikan wa qawaid dan kaidah-kaidah yang tersebar di perut, di tengah-tengah berbagai kitab wa matani, dan di tengah-tengah musannafat berbagai kitab. Wa amma kitabu usulun fi sunani wal bida'i li Syekh Muhammad Ahmad Al-Adawi rahimahullah fa huwa ibaratun an talkhisin muqtadabin li kitabil i'tisam lil Imam Syatibi rahimahullah taala ma'a ziyadatin latifatin nafi'atin min kutubin ukhra fa in wufiqtu fi ma qasadtu wa atqantu ma li jam'ihi nawaitu fadzalika min ni'amillahi wa minanillati la tuhsa falhamdulillahi awalan wa akhiran zahiran wa batinan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Adapun buku yang berjudul Usul pokok-pokok atau kaidah-kaidah tentang sunnah dan bid'ah karya Syekh Muhammad Ahmad Al-Adawi, maka ini adalah bukunya adalah ibarat ungkapan atau sebenarnya adalah talkhis ringkasan. Muqtadabin yang berisi potongan-potongan dari kitab Al-Iqtisad. Karena yang meringkas itu boleh jadi meringkas dengan bahasa sendiri dan bisa jadi meringkas dengan bahasa penulisnya, cuma kita buang yang enggak perlu kemudian dianggap tidak perlu sehingga jadi lebih ringkas. Nah, kalau kitab ini itu ringkasan dari ringkasan bukan bahasa sendiri namun bahasanya Imam Syatibi, cuma dipotong-potong ya, dirasa terlalu panjang, dirasa tidak perlu. Karya Imam Syatibi ditambah ziyadat latifah, tambahan-tambahan yang sedikit nafi'ah namun bermanfaat dari berbagai kitab yang lain. Fa'in wufiq tu, maka jika diberi taufik dalam apa yang kumaksudkan dan aku bisa teliti dalam mali jam'ihi, apa yang untuk menyusunnya, untuk mengumpulkannya aku berniat, apa yang aku berniat untuk menyusunnya. Falidzalika, maka itu ada di antara nikmat Allah dan nikmat Allah, minan juga nikmat karunia Allah tilatus yang tidak bisa dihitung. Maka segala puji bagi Allah di awal dan di akhirnya, lahir dan batinnya. Lihat footnote 2. Wa harastu ala adami tatwili rurma annal mabahis allati taraktuha yastahiku kullun minha ayufrada bita'lifi wa tasnifi fala'ala kitabi hadha yakun insya'Allah miftahan li ahli al-ilmi wa tulabihi li tahriri qawaidi hadha al-ilmi wa syarhi usulihi wa dhawabitihi. Aku berkeinginan untuk ada mutatwil tidak panjang-panjang, tidak bertele-tele, meskipun mabahis pembahasan-pembahasan yang torok tuha yang aku bahas istahiku sebenarnya berhak setiap satu pembahasan itu ayu furoda disendirikan ditaklib dalam satu buku atau snip dan satu buku tersendiri. Beliau katakan sebenarnya tiap bab dalam kitab ini itu berhak kalau seandainya layak seandainya disendirikan kemudian dibuat buku dan kemudian dibahas secara lebih lengkap. Namun beliau supaya tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, tidak terlalu luas, tidak terlalu tebal, maka pembahasannya cuma yang dirasa pokok-pokok dan penting-penting. Fala Allah kita, maka mudah-mudahan buku-buku ini menjadi insyaallah miftahan, kunci untuk para ahli ilmu, para ulama dan para penuntut ilmu untuk tahrir, untuk memperjelas atau memperjelas kawaid ilmu ini, kaidah-kaidah ilmu ini, dan menjelaskan landasan-landasan dan duabit atau kaidah-kaidahnya dan madkhal, pengantar, pendahuluan. Minal ususillati jara alaiha al-musannifun fil fununi wal ulumi dhikru asrati mabadi'a tu'arifu bihadal ilmi wa tubayyinu ba'da khasaisihi wa sifatihi liyashra'a fihi at-talibu ala bayyinatin wa basiratin wa yalijahu ala hadyin wadihin wa sananin zahirin wahiyya maqasidu muhimmatun daqiqatun waqad nazama ba'du ahli al-ilmi hadhil mabadi'a al-asrata biqawlih inna mabadi kulli fanin asrah al-haddu wal-mawdu'u summa tamrah wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' wasmu wastimdatu hukmu syari' masailu wa ba'du biba'diktafa wa mandaral jami'a hadat syarfa. Minal usus diantara landasan yang jar alaiha berjalan di atasnya para penulis fil funun dalam berbagai cabang ilmu wal ulum dan berbagai ilmu adalah menyebutkan 10 mabadi, 10 dasar, 10 hal gitu adalah tu'arif yang memperkenalkan kita dengan ilmu tersebut. Dengan kita tahu 10 itu kita punya gambaran tentang ilmu tadi. Waktu bayan dan 10 hal tadi menjelaskan beberapa khosa'id, karakteristik dan sifat ilmu. Ya syarak supaya mulailah di dalamnya at-talib seorang penuntut ilmu di atas bayinah, di atas kejelasan, wabasirah dan di atas ilmu. Ya, supaya orang yang tidak mempelajarinya itu tahu gambarannya ini mau belajar masalah apa. Gimana nanti kira-kira isinya. Itu dengan 10 hal. Wayali jauh sehingga seorang penuntut ilmu itu memasuki ilmu tadi di atas jalan yang benar dan jalan yang jelas dan jalan yang jelas. Sama ya. Ini ada 10 hal yang biasanya disebutkan oleh para ulama. Ketika membahas satu ilmu supaya orang yang hendak mempelajarinya itu tahu kira-kira ini nanti mau belajar apa, seperti apa isinya dengan melalui 10 tadi. Maka kesimpulannya ya maqasid muhimmah daqiqah. Maka 10 hal tadi, 10 mabadi tadi adalah satu maqasid, satu maksud yang penting dan daqiqah dan satu hal yang detail. Dan sebagian ulama membuat nazam untuk 10 mabadi' 10 hal ini dengan beliau katakan sesungguhnya mabadi' terdasar setiap fan cabang ilmu adalah asrah 10. Yang pertama adalah al-haddu, definisi. Definisi ilmu itu apa? Ilmu fikih apa definisinya? Wal maudhu', kemudian tema pembahasannya. Fikih itu membahas apa? Usul bidah itu membahas apa? Usul fikih itu membahas apa? Summa samrah, kemudian faedah. Apa sih faedahnya belajar fikih, belajar nahwu, belajar usul bidah? Biar orang semangat kalau memang manfaat. Dan yang keempat, nisbah. Hubungannya dengan ilmu yang lain itu bagaimana? Dia ini cabang dari ilmu apa? Atau dia ilmu tersendiri? Nahwu itu cabang dari ilmu bahasa Arab misalnya. Wafat luhu, apa keutamaannya? Apa keutamaan belajar ilmu tersebut? Itu yang ke 5. Walwade, dan siapa peletak pertama? Atau bahasa bebasnya, bapak ilmu fikih misalnya, itu siapa? Bapak ilmu usul fikih itu siapa? Bapak ilmu usul bidah itu siapa? Peletak pertama konsep ya, ilmu usul fikih. Wasmu, kemudian namanya itu apa? Nama. Ya, nama ilmu itu ini dikasih nama apa? Nama ilmu. Ya, ini 7 ya. Dan 8 istimdad. Istimdad itu sumber. Sumber ilmu ini. Kemudian yang ke 6, 7, 8, 9 hukum syari', apa hukum syariat belajar ilmu tersebut. 10 masail, apa bab-bab masalah-masalah yang ada dalam ilmu tadi. Wal ba'du bil ba'di iktafa, dan sebagian dengan sebagian itu sudah cukup. Wa man daral jami' hadha syarafa, dan barang siapa yang tahu semuanya hadha syarafa, maka dia mendapatkan keutamaan. Ada 10 hal poin yang perlu kita ketahui untuk mengenal ilmu apa yang hendak kita pelajari. Fasairon minni ala tariqatihim, apa itu, wasulukan didarbihim watasyabuhan bihim akul. Maka sairon minni, supaya aku berjalan mengikuti jalan mereka, sulukan menempuh, darbi itu juga jalan, jalan mereka, dan menyerupai mereka, aku katakan. Ilmu usul bidah hadduhu ay ta'rifuhu huwa ilmun yabhathu fi ma'rifatil qawa'idi wadwabiti allati tatamayyazu min khilaliha albid'atu wa ma yashtabihu fiha. Mawdu'uhu takrirul qawa'idil lati yutawassalu min khilaliha ila ma'rifatil muhtathatil umuri al-muta'alliqati bisyara'i ad-diniyati. Famratuhu tamyizul bida'i wa kashful muhtathati wal bu'tu anha wa tahziru minha. Nisbatuhu ay minal ulumi at-tabayyunu bima'na annahu yukhaliful ulum allati laha silatun fi akthara min fannin. فعلم أصول البدع مختص بمحدثات الأمور تمحيصا وتدقيقا وتمييزا. Ya, ilmu usul bidah itu hadduhu, definisinya, artinya ta'rifuhu, adalah ilmu yang membahas tentang ma'rifah, mengetahui kaedah-kaedah dan duabit kaedah-kaedah yang bisa dibedakan min khilaliha, melaluinya bid'ah dan hak, dan sesuatu yang menyerupai bid'ah. Ini isinya kaidah dan fungsi kaidah tersebut untuk membedakan mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah, sehingga orang itu tidak sembarangan apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Padahal bukan bid'ah. Kalau apa-apa bid'ah dan memang bid'ah, ya enggak apa-apa. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah dan memang bid'ah. Yang masalah kan apa-apa bid'ah namun ternyata bukan bid'ah. Maudu'uhu, tema pembahasannya, pokok pembahasannya adalah takrir, menetapkan kaedah-kaedah yang yutawassal, bisa dijadikan sarana, min khilaliha, melaluinya, untuk mengetahui perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan syariat agama. Ini tema, pokok pembahasannya apa? Kaedah untuk mengetahui bid'ah dan bukan bid'ah, itu pokok pembahasannya. Apa faedahnya, buahnya kalau kita belajar ini? Tamyizul bid'ah, kita bisa membedakan bid'ah dan bukan bid'ah. Makasful muhdatsat, dan kita bisa menyingkap, membongkar hal-hal yang merupakan bid'ah sebenarnya, yang dianggap orang bukan bid'ah. Oh, ini bid'ah. Kenapa? Karena kita punya alatnya. Itu kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu usul bidah. Tapi kita bisa jauh darinya. Kalau kita tahu ini bidah dan bukan, maka ini bidah, maka kita bisa jauh darinya. Orang yang terjebak dalam bidah, kenapa? Karena tidak tahu kalau itu bidah. Salah satu sebabnya. Watahzir minha, dan bisa mengingatkan orang lain dari bidah tersebut. Dan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, minal ulum, dari ilmu-ilmu yang lain adalah tabayun, berbeda. Artinya ilmu usul bidah itu yukhalif, berbeda dengan ilmu-ilmu alatillah hasillah yang memiliki hubungan dengannya, fi akthar min fanin, lebih dari satu cabang ilmu. Dia punya hubungan dengan ilmu usul fikih, dia punya hubungan dengan ilmu hadis, mustalah hadis dan sebagainya, namun beda. Kenapa? Apa bedanya? Karena ilmu usul bidah mukhtasun, khusus membicarakan perkara-perkara yang baru, tamhisan, dengan dipisah, tamhis dipisah, tetkik di menukik, watamjis dan dibedakan. Kemudian apa keutamaan ilmu ini? Lamma kana syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi, kana li hadzal ilmi fadlun kabirun, idh bihi tatamahadu as-sunnatu an-nabawiyatu wal a'malu syar'iyyatu min kulli ma yashubuha mimma laysa minha. wadi'uhu. Laisa indana tarikhiyan ma yubayyinu lana isma wadi'i hadzal ilmi. Wa in kana awwalu man fassala qawaidahu wa assala al-ususa fihi fi ma a'lamuhu wal Imam Syatibi rahimallahu fi kitabaihi al-'azimain al-i'tisam wal muwafaqat wallahu a'lam. Keutamaannya karena mulianya ilmu, bisyaraf dengan mulianya bahasan ilmu itu, dan bahasan ilmu ini adalah membedakan sunnah dan bukan sunnah. Karena maka ilmu ini memiliki keutamaan yang besar. Karena dengannya tatamahadu, termurnikanlah sunnah Nabi dan amal-amal yang syar'i dari segala sesuatu yang mencampurinya, yasubuha mimma laisa minha, padahal bukan bagian darinya. Dan peletak pertama dasar ilmu usul bidah, kami tidak memiliki tarikhian data sejarah yang menjelaskan pada kita nama orang yang meletakkan dasar pertama ilmu ini. Meskipun awalaman orang yang pertama kali merinci kaedah-kaedah masalah bid'ah, wa asalal al-ususa, dan meletakkan dasar tentang masalah ini adalah Al-Imam Asy-Syatibi dalam dua kitab beliau yang sangat berharga, yaitu Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat, terutama Al-I'tisam. Maka ya, berdasarkan tersebut mungkin bisa dikatakan bapak ilmu usul bidah atau peletak dasar ilmu usul bidah adalah Imam Syatibi. Wasmuhu ilmu usulil bidai wala a'lamu ahadan samahu hadal isma qabla syekhina al-muhaddisi al-alamati Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa minhu akhattuhu wa anhu istafattuhu fajazahu Allah subhanahu khairama yajizi bihi syekhan min tilmidhihi. Wajazahu Allahu subhanahu khaira ma yajzi bihi syaikhan an tilmidhihi. Wastimbatuhu min tatabbu'il qawa'idil ilmiyyatil mustanbatati al-mustanbatati min sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa hadis salafi salihi fi fahmi kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim ma'al wuquf inda nususi tasliman wa tiba'an la ziyadatan wa ibtida'an. Hukmuhu fardu ainin ala kulli man yatasaddaru lil fudya hatta yumayyizu bainal khata'i waswabi wa sunnani wal muhdatsat. Amma ala al ummati bi majmu'iha fa huwa fardu kifayatin idza qama bil ba'du saqata 'anil baqin. Masailuhu wal qawa'idu wal usuru allati yandabitu fi tatbiqiha haddul bid'ati. Namanya adalah ilmu usul bidah, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang menamakan dengan nama ini sebelum guru kami Al-Muhaddis Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan dari beliaulah aku mengambil nama ini, dan dari beliaulah aku mendapatkan, mengambil faedah tentang ilmu ini. Maka semoga Allah memberikan balasan yang terbaik yang diberikan kepada seorang guru dari muridnya. Wastimdaduhu, sumber ilmu ini. Misalnya kalau ilmu usul fikih itu misalnya, sumber pokoknya itu diantaranya adalah bahasa Arab. Kaidah-kaidah masalah lafaz. Nah, gimana sumber ilmu usul fikih? Sumbernya adalah min tatabbu' dari menelusuri kaidah-kaidah ilmiah yang disimpulkan dari sirah Rasulullah SAW dan sunnah Nabi SAW dan jalan salafus salih dalam memahami kitab Arab mereka, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi mereka. ditambah al-wukuf, berhenti, indan nusus mengikuti nas, taslim dengan pasrah dan mengikuti, tidak nambah-nambahi dan bikin sendiri. Hukum belajar ilmu usul bidah adalah fardu ain untuk orang yang yatasoddar, yang lilfutia, yang sudah didepankan oleh masyarakat lilfutia untuk dimintai fatwa. Fatwani ini. Hatta yumayyiz bainal khata, sehingga orang tersebut ketika ditanya ini sunnah atau ini bid'ah atau bukan, yumayyiz bisa membedakan antar khata wa shawab, yang keliru dan yang benar, mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Adapun untuk umat Islam bima jumu'iha secara keseluruhan, maka hukumnya fardhu kifayah. Jika qama bil ba'du, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, sakat anil batin, maka gugur kewajiban dari yang lain. Masalah-masalah atau bab-bab yang ada dalam ilmu ini adalah kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang bab itu yang teratur atau cocok fi tatbiqiha dalam penerapan kaidah-kaidah tersebut, hadul bid'ati, definisi bid'ah. Berisi kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang bisa digunakan untuk mengetahui mana-mana hal-hal yang tercakup dalam definisi bid'ah dan bukan. Kemudian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.